مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير تصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، عينه توكيد ثاني لزيد مرفوع وعلامته رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، طيب kita masuk kepada lafaz yang berikutnya. قال وأما كل وأجمع فيؤكد بهما المفرد والجمع ولا يؤكد بهما المثنى. Kul dan ajma' ditakid dengannya mufrad dan jama'. Ada penusana tidak? Kenapa tidak? Karena nanti ada lafad lain. Ya, tapi bukan di sini dipelajari, yaitu kila, kila huma, ya, dan kilai huma. Misalul mufrad ishtaraitu al-abda kullahu aw ajma'ahu. Ya. Ishtaraitul abda kullahu aw ajma'ahu. Aku membeli seorang budak, ya, seluruhnya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini penggunaan kul dan ajma', penggunaan kul dan ajma' ini adalah untuk hal yang yatajazza. Yang tajazza itu yang terdiri dari bagian-bagian. Ya, terdiri dari bagian-bagian. Nah, didatangkan kul untuk menegaskan bahwasanya seluruh bagian itu termasuk termasuk pada pembicaraan. Ya, termasuk pada pembicaraan. Ya, misalnya ja'a al-jaisu. Al-jais itu adalah artinya pasukan, ya, pasukan. Secara lafaz dia mufrad. Tapi secara makna kita tahu pasukan itu terdiri banyak orang. Ya, kalau dikatakan ja'al-jaisu, bisa jadi yang dimaksud adalah sebagiannya. Tapi ketika dikatakan ja'al-jaisu kulluhu, ya, berarti menunjukkan seluruh pasukan, ya, tidak terkecuali itu datang. Tidak terkecuali itu datang. Ya, begitu juga ishtaraitul abda kullahu. Aku membeli seorang budak, misalnya, keseluruhannya. Kenapa bisa dikatakan seluruhannya? Karena bisa jadi kepemilikan budak ini, ya, berserikat. Ya, satu orang budak dimiliki oleh dua orang. Nah, ini berarti tidak semua bagian yang, tidak semua, apa namanya, hak kepemilikan itu dimiliki. Ya. Nah, berbeda misalnya kalau misalnya ja'a Zaidun, tidak boleh kita katakan ja'a Zaidun kulluhu. Ya, ja'a Zaidun kulluhu, karena Zaid dalam keadaan seperti ini Zaid la yatajazza, tidak mungkin Zaid datang hanya orangnya, apa namanya, tangannya saja, kakinya enggak, misalnya, kan enggak, semuanya. Ya, ini perbedaan atau penggunaan kulun dan ajma. Ya, pada hal-hal yang yatajazza istilahnya, yang bisa terbagi-bagi, memiliki bagian-bagian. Ya, misalnya juga contoh di sini washtara itu al-hadiqah. Ya, al-hadiqah. Al-hadi kota kullaha. Ya. Au ajma'aha. Au ajma'aha. Ini boleh. Ya, ini boleh. Karena yang al-hadiqah itu terbagi berbagian-bagian. Ya, bisa saja yang dia beli hanya sebagiannya saja. Ya. Tapi dengan adanya kullaha, ya, ini menunjukkan bahwa seluruh bagian taman atau kebun dia beli. Ya, dia beli. Qala fakullun tauqidun wal abd lil abdi lil abda tauqidul mansub mansubun misluhu wa kullu mudafun wal ha'al aida alal abdi mudafun ilaihi wa misluhu ma ba'dahu. Kita akan lihat ininya. Sekarang coba kita i'rab, ya, yang ishtaraital hadiqata كلها أو أجمعها. إش تريت فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الحديقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كلها توكيد للحديقة منصوب وعلى ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف و ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. Begitu juga kalau kita mau yang kita irab ajma'aha, misalnya ajma'aha. Ajma' taukid li al-hadiqah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah الظاهرة على آخره وهو مضاف وها ضمير متصل مبني على جر Lima. Mabniun ala jadul. Mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin. Mudafun. Ilai. Oke, ini contoh. Kalau dia datang dalam bentuk mufrad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.